Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fikum ta'lim kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengingatkan barakallahu fikum tentang betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama. Dan tentunya tidak semua orang diberikan kemudahan, kesempatan untuk belajar, dan tidak mungkin juga tidak bisa jadi kenikmatan itu tidak sampai akhir hayat kita. Dan tentunya kita berharap bahwasanya kenikmatan menuntut ilmu syar'i terus ada atau Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu ayo ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tentu kita harus berusaha sebaik-baiknya. Apalagi kita menuntut ilmu syar'i terbatas dengan berbagai macam keterbatasan, baik itu waktu kita, kemudian juga jarak atau yang lainnya. Maka ayo ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk mensyukurinya, maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menuntut ilmu syar'i. Ana bawakan sebuah kisah bagaimana para ulama salaf kita barakallahu fikum ketika menuntut ilmu syar'i. Itu kisah dari Abdul Ibnu Khumait. Berkata Abdul Ibnu Khumait rahimallahu, sa'alani Yahya ibnu Ma'in, bertanya kepadaku Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in ma'ruf ya, ulama besar pada masanya, ulama jarh wa ta'dil. Kalau kita sering dengar Syekh Rabi hafizahullah dipuji oleh para ulama masa ini, beliau adalah Yahya ibnu Ma'in ya masa ini. Itu Yahya ibnu Ma'in adalah salah ulama kibar. An hadisin awwala ma jalasa ilayya. Yahya ibn Ma'in bertanya kepada salah seorang ulama namanya Abdul ibn Khumait tentang sebuah hadis ketika dia duduk kepadaku. Faqultu hadatsana Hammad ibn Salamah. Kemudian aku, yaitu Abdul ibn Khumait ini, mulai menyebutkan hadis ketika ditanya sama Yahya ibn Ma'in. Kemudian Syekh Abdul Humaid ini mulai menyebutkan hadis yang ditanya. Hadatsana Hammad ibn Salamah, telah menyampaikan kepada kami Salamah ibn Hammad ibn Salamah, dan seterusnya. Baru mau menyampaikan hadis yang ditanya kepada beliau, faqala, kemudian Yahya ibn Ma'in mengatakan, laukanna min kitabika, kalau seandainya engkau, wahai syekh, wahai guru, memberitahukan, menyampaikan hadis dari catatan kamu, tentu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih terjaga dari kesalahan, karena lebih betul-betul lebih terjaga dari kesalahan, dan lebih akurat. Naam. Kemudian gurunya ini mau berdiri, bangkit, mengambil catatannya. Qala fakuntu li ukhrija kitabi. Kemudian aku keluar mau mengambil catatanku. Faqabada ala thawbi. Kemudian Yahya ibnu Ma'in memegang bajuku. Memegang baju gurunya yang hendak mengambil catatan hadis. Dipegang sama Yahya bin Ma'in. Wa qala amlihi alayya. Hai, kata Yahya ibn Ma'in, wahai guruku, sekarang sampaikanlah hadis kepadaku dari hafalanmu. Fa inni akhafa alla alqaka, karena aku khawatir jangan-jangan dalam perjalanan kamu ngambil catatan kamu engkau meninggal dunia sehingga aku terlewatkan dari mendengar hadis darimu. Sampai seperti ini, begitu semangatnya dan begitu khawatirnya tertinggal, terlewatkan ilmu. Bahkan barakallahu fikum hanya beberapa langkah saja, hanya beberapa menit saja ngambil catatan di rumahnya, tapi karena khawatir kehilangan ilmu, khawatir kehilangan kesempatan belajar, khawatir kehilangan kesempatan mendapat ilmu dari gurunya ini, padahal cuma beberapa langkah saja, dipegang bajunya, geseh, sekarang sampaikanlah hadis darimu kepadaku dari hafalan kamu, karena aku khawatir jangan-jangan engkau melangkah mengambil catatanmu, engkau meninggal dunia dalam perjalananmu ngambil catatan, sedangkan engkau belum memberikan ilmu kepadaku, belum menyampaikan hadis kepadaku. Kata Yahya ibnu Ma'in rahimahullah. Kemudian fa'am laituhu alayah. Kemudian gurunya mengatakan, menceritakan kisah ini, kemudian aku bacakan kepada Yahya ibnu Ma'in, summa akhrajtu kitabi faqara'tu alaih. Setelah selesai hadasana fulan bin fulan, selesai satu hadis, dua hadis dan seterusnya, kemudian setelah selesai aku pergi ngambil catatanku, kemudian dibacakan untuk kali yang kedua dari catatannya. Itu ulama kita barakallahu fikum, bagaimana mereka semangatnya menuntut ilmu syar'i sampai khawatir kalau-kalau terlewatkan ilmu darinya, padahal hanya beberapa saat untuk mengambil kita. Ayol ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya sampaikan juga sebuah kisah, karena di dalam kisah itu terdapat pelajaran yang bisa menjadi introspeksi buat diri kita semua. Sejauh mana kita barakallahu fikum semangat dalam menuntut ilmu dan benar-benar berusaha untuk meraihnya. Kata Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah, al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min katsiri minal fikh. Hikayat, kisah-kisah dari para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka lebih aku sukai dari kebanyakan ilmu fikih. Li'annaha adabul qaumi wa ahlakihim. Dikarenakan terdapat dalam sebuah kisah itu terdapat pelajaran tentang adab sebuah kaum dan akhlak mereka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang lain, qala Ja'far ibnu Durustuwaih. Qala Ja'far ibnu Durustuwaih rahimallah. Kunna na'khudul majlisa ay nahjaju lana makanan min siddati ziham. Kami duduk di majlis atau mengambil tempat di sebuah majlis kajian. Kami mengambil posisi tempat di sebuah majlis kajian. Kenapa kami melakukannya? Karena saking penuhnya, akhirnya dia buat kaplingan dalam tanda kutip. Misalnya acara daurahnya di masjid ini jam 12 atau jam 1. Karena saking penuhnya, khawatir gak dapat tempat, di jam 7 pagi dia buat kapling. Dalam tanda kutip, mengkapling karena dari sana. Datang awal dari sana, taruh tas, taruh apa yang bisa ditaruh, duduk situ. Nah, itu maksudnya. Kata beliau, kami mengambil sebuah tempat di sebuah majelis ilmu. Di dalam majelisnya, pengajiannya Ali ibnu Madini. Ali ibnu Madini salah seorang imam besar, seingat anda gurunya atau muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Waqtal asri yauma li majlis ghad. Kapan duduknya? Kapan Ja'far ibnu Durustawi ini duduk untuk menghadiri pengajiannya? Kapan? Diceritakan oleh beliau, kami duduk di sebuah tempat, di sebuah majlis pada waktu asar hari ini untuk menghadiri pengajian majelis ilmu esok hari pada waktu asar. Duduknya asar hari ini. Duduk asar hari ini untuk menghadiri majelis asar keesokan harinya. Ini para ulama kita. Fanak adu tiwal lail. Kami duduk sepanjang malam. Pada waktu asar, setelah sholat asar duduk, kemudian maghrib, isya duduk sampai sepanjang malam dalam rangka apa? Dalam rangka agar mendapat tempat di dalam sebuah majelis ilmu untuk keesokan harinya pada waktu asar. Duduk. Mukhafatan alla nalhaqa minal ghad maudhi'an nasma'u fih. Karena kami khawatir kalau kami tidak melakukan hal tersebut, kami akan tidak mendapat tempat untuk menghadiri pengajian besok karena saking ramainya. Lihat, ada yang sanggup duduk waktu asar sekarang untuk menghadiri agar dapat tempat kajian barakallahu fikum keesokan harinya. Jangankan waktu asar, jangankan 24 jam kita nunggu. Seringnya nunggunya di cari ada warung soto, ada warung padang, nunggunya di situ. Itu pun bukan nunggu. Mulai kajinya jam 11, kita masuk warungnya jam 11. Nah, mumpung ustaznya belum datang. Akhirnya ketika ditanya apa nih? Ketika ditanya pelajaran sampai mana, bingung. Ustaznya juga bingung. Nah, barakallahu fikum. Buat introspeksi anak pribadi kita semua. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena sayang, biasanya majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh ikhwan-ikhwan itu penuh dengan pengorbanan waktu, tenaga, lobi ke masjid, menjaga hubungan baik, biaya dan sebagainya. Kalau terlewatkan tanpa hasil yang maksimal, maka nanti kita semua akan menyesal. Lewat sekian puluh tahun, ditanya nama kitabnya apa yang kita belajar, nggak tahu. Isinya bagaimana? Catatannya dari mana ke mana? Kita tidak ada. Nah, itulah yang kata al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sengaja anak bawakan ini. Dan sengaja dari awal anak tanya. Supaya barakallahu fikum menjadi penyemangat kita semua. Ada sebuah kisah yang menarik. Yang dikatakan oleh al-imam Ibnu Hatim rahimahullah. Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sami'tu al-Muzani rahimahullah yakul. Aku mendengar al-imam Muzani rahimahullah berkata, qala li'ikila li'imam Syafi'i rahimahullah. Al-imam Muzani berkata, bertanya kepada al-imam Syafi'i, ma'ruf imam Syafi'i, imam ahlus sunnah wal jamaah. Kaifa sahwatuka li'ilm, wahai imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana syahwatuka, keinginanmu terhadap ilmu agama? Faqala, dijawab oleh al-imam Syafi'i rahimahullah, asma'u biharf lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an natana'amu bima ta'ammat bihil udunan. Kata al-imam Syafi'i rahimahullah, rasa keinginanku ketika aku mendengar sebuah, ketika aku mendengar satu huruf, ketika aku mendengar satu kalimat, ketika aku mendengar satu faidah yang belum pernah aku dengar sama sekali sebelumnya, maka aku berharap seluruh tubuhku ini memiliki indera pendengaran sehingga bisa merasakan nikmatnya sebagaimana telingaku bisa merasakan nikmatnya ketika mendapat ilmu yang belum pernah aku dengar sama sekali. Paham ya? Ketika beliau mendengar sebuah kalimat, yang mendengar dengan indera pendengaran, dengan telinga, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dengan telinga beliau mendengar sebuah faedah, sebuah ilmu agama yang belum pernah dia, yang belum pernah beliau dengar pada satu kalimat. Padahal satu kalimat. Sampai seakan-akan dia menginginkan seluruh tubuhnya ini memiliki indera pendengaran supaya bisa merasakan kenikmatan indera pendengaran beliau gara-gara apa? Mendapat ilmu agama pada satu kalimat misalnya. Contoh faedah satu kalimat. bahwasanya Allah akan dilihat kelak di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Contoh yang lain misalnya, bahwasanya surga dan neraka sudah ada pada hari ini. Misalnya seperti itu satu faedah. Itu ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam kisahnya Al-Imam Syafi'i rahimallah, perhatikan beliau. Wa hadha Syafi'i rahimallah yaqul, berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi. Dahulu aku tinggal bersama ibuku. Fadat'atuni ilayya kutab, dan ibuku menyerahkan aku ke madrasah di sebuah masjid. Walam yaku indaha ma tu'til muallim, dan aku tidak memiliki, ibuku tidak memiliki uang atau harta yang bisa diberikan kepada pengajar. Wa kuntu asma'ul hadis awil mas'alata fa ahfadhuha, dan aku mendengar hadis, mendengar beberapa permasalahan agama, aku menghafalnya. Walam yakun inda ummi ma tu'tini astari bihi kirtas kiratis, dan aku tidak, dan ibuku tidak memiliki uang yang bisa diberikan kepadaku sehingga aku bisa membeli kertas, kata Imam Syafi'i rahimahullah, untuk nulis catatan. Kita subhanallah, naam, enggak ada di antara kita insyaallah ana yakin yang tidak mampu beli buku 30 lembar seharga 2000 perak, enggak ada. Al-Imam Syafi'i sampai keadaannya tidak mampu beli kertas. Apakah dia mundur? Apakah dia kehilangan semangat? Apakah dia menjadi orang yang paling belakang dalam belajar, dalam semangat, dalam hafalan, dan seterusnya? Tidak. Fakuntu idza ra'aitu 'azman yaluh, aku ketika melihat sebuah tulang yang berwarna putih, kemudian aku ambil, akhadhuhu fa'aktubu fih, kemudian aku ambil, kemudian aku tulis faedah di dalam tulang tersebut, sampaikan hadis disulis, ditulis di dalam tulang tersebut. Fa idam tala'a, apabila telah penuh, tarahtuhu fi hajratin kanat lana qadimah, maka aku letakkan di sebuah botol, na'am, yang sudah tua. Nah, itu barakallahu fikum Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu agama. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana sampaikan sebuah kisah bagaimana para ulama itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Merasakan kesedihan yang luar biasa ketika dia ketinggalan, terlewatkan sebuah faedah dari faedah ilmu agama. Disebutkan oleh Al-Imam Su'bah. Oh ya, Al-Imam Su'bah Ibnu Hajjaj. Al-Imam Su'bah Ibnu Hajjaj rahimallahu yaqul, inni la'adhkurul haditha yafutani. Sesungguhnya disebut inni, sesungguhnya disebutkan, sesungguhnya aku menyebutkan hadis yang terlewatkan dariku. Sesungguhnya disebutkan hadis, atau aku menyebutkan hadis yang terlewatkan dariku. Aku tidak mendengar langsung dari guruku. Apa yang beliau rasakan? Fa'amradah, membuat aku sakit. Karena apa? Ai min sidatil hasrati wal hazani ala fawati. Dikarenakan saking kesedihan yang mendalam, rasa kesedihan yang mendalam, rasa kerugian yang mendalam, membuat dia sakit. Ingat dia sebuah hadis yang terlewatkan, keburu gurunya meninggal dunia, belum sempat dia dengar, padahal disampaikan sama orang lain. Ini hadis ana sampaikan di gurunya, ana mendengar dari guru antum. Dia belum pernah mendengarnya, sedih sampai membuat beliau sakit. Naam, itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para ulama kita begitu sedih yang luar biasa ketika mereka, naam, terlewatkan dari ilmu. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada sebuah kisah tentang bagaimana mereka menjual rumah-rumah mereka, menjual baju-baju mereka, menjual kendaraan-kendaraan mereka untuk beli sebuah kitab. Sampai seperti itu. Menjual untuk membeli sebuah kitab. Ketika ada di sebuah majelis, ada sebuah kitab, beliau beli. Sebutkan barakallahu fikum oleh, masih dalam kisah yang Su'bah Ibnul Hajjaj, bi'tu tis'ata ummi bisab'ina dananira. Aku menjual bista. Bista itu sebuah apa namanya, sebuah tempat yang terbuat dari tembaga, yang tempat tersebut digunakan untuk mencuci baju. Berarti apa? Ember. Ait, terbuat dari tembaga. Yang itu bulunya ibunya, dikasih oleh ibunya, aku jual dengan 7 dinar. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu agama. Untuk menuntut ilmu agama. Sebagian lagi dikisahkan barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, disebutkan na'am, ada yang menjual rumahnya untuk membeli apa? Membeli kitab. Ada yang menjual tanahnya untuk membeli kitab. Ini menunjukkan barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, betapa berharganya di sisi mereka ilmu agama. Karena tidak ada sebuah kebaikan, karena tidak ada sebuah kebaikan, atau ketika kita menginginkan kebaikan buat dunia dan akhirat kita, ketika kita menginginkan kebaikan buat dunia dan agama anak kita, ketika kita menginginkan kebaikan buat dunia dan agama istri kita, hanya ada satu jawabannya, ilmu agama. Antum ngasih ratusan juta, bahkan miliaran kepada orang tua antum, dibandingkan orang yang mengasih faedah ilmu agama yang menjadi sebab orang tua antum selamat, mati di atas akidah yang benar, mati di atas sunnah, itu tidak bisa dibandingkan. Berapa banyak orang yang mengasih uang kepada orang tuanya justru malah menjadi sebab orang tuanya binasa. Sebaliknya, berapa banyak orang tuanya anaknya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali berikan pengajaran faedah dengan cara yang baik sehingga orang tuanya menerima, sehingga orang tuanya bermati di atas akidah yang benar, maka luar biasa, tidak bisa ternilai dan bisa dibandingkan. Tentunya dengan belajar ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita melihat kisah-kisah para ulama menuntut ilmu, luar biasa. Ada yang jalan kaki menempuh 150 km. Ada yang jalan kaki dari Mekah ke Baghdad. Bisa antum bayangkan jalan kaki Mekah ke Baghdad, Mekah ke Madinah, bukan sekali, bolak-balik sambil minggul kitabnya. Coba kitabnya yang antum bawa, kitabnya juga suka satu jilid, dua jilid, taruhlah kitabnya itu 30 kilo yang dia bawa. Dari bawah dimasukkan ke sebuah tempat atau sarung di bawah, jalan dari sini ke Tanjung Priok, dari sini ke Serang lah yang dekat, sambil membawa beban 30 kilo. Ini dilakukan oleh para ulama kita. Kenapa kesusahan itu? Kenapa tantangan itu? Kenapa kesempitan tidak ada uang, kesempitan tidak ada dana untuk menuntut ilmu, kesusahan jarak yang begitu jauh, kesusahan yang dihadapi dalam perjalanan, kelaparan, kehausan, sebagian mereka ada yang kencing darah dan seterusnya, itu bisa mereka lewati karena apa yang ada dalam hati mereka. Karena mereka tahu, telah tertancap, telah terhujam kuat tentang keutamaan ilmu agama, tentang bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali dengan jalan menuntut ilmu agama. Sehingga rintangan yang dia hadapi, tantangan yang dia alami, kesulitan yang dia rasakan, itu tidak terasa karena semangat yang begitu besar. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ana ulangi, an Khuzaimah Ibnu Ali. Dari Khuzaimah Ibnu Ali. Saqattu asabi'. Ana ulangi, saqatat asabi'u Umar Ibnu Abd Al-Karim. Rawasi rahimallah fi rahlati talabul ilmi min sidatil barat. Sering kita dengar bahwasanya para ulama kita melakukan perjalanan jauh dalam menuntut ilmu agama. Bahkan melewati tempat-tempat yang sangat panas dan yang sangat dingin. Di negeri Timur Tengah, kalau panas-panasnya luar biasa, kalau dinginnya luar biasa. Sampai minus. Nah, dalam sebuah perjalanan diceritakan yaitu Umar ibnu Abd, Umar ibnu Abd al-Karim Ar-Rawasi, itu mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Saking panjangnya perjalanan berhari-hari dan saking dinginnya, akhirnya sebagian anggota tubuhnya beku. Yang namanya beku, tanpa terasa satu persatu jari jemarinya berguguran, copot. Beku, saking bekunya berhari-hari, satu jempolnya copot, satu lagi telunjuknya, satu jari tengahnya berguguran jari jemarinya karena saking dinginnya. Itu mereka para ulama kita barakallahu fikum, ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimah, sampai tangannya copot. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu para ulama kita na'am barakallahu fikum dalam lirahnya dalam menuntut ilmu luar biasa. Disebutkan barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebuah kisah dari Abul Qasim Al-Muqri' berkata, kana al-imamul Hazimi rahimallah, dahulu al-imam Hazimi rahimallah yadkhulu baitah fi kulli lailah, masuk ke kamarnya, masuk ke rumahnya pada setiap malam. Fayutali'u fil kutub wa yusannifu ilal fajr. Kebiasaan dia, kebiasaan imam ini, membaca ketika sudah masuk ke rumahnya pada malam hari. Dia membaca, menulis kitab, menulis catatan, muraja'ah, na'am baca kitab, kemudian na'am baca kitab, kemudian menulis sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Faqala ahaduhum li khadimih, ka para pelayannya, para pelayannya melihat kebiasaan imam ini tiap malam seperti itu, baca nulis sampai waktu subuh. Karena mungkin terdorong kasihan, salah seorang pelayannya bilang, mungkin senior pelayan yang lain, kalau majikan kita bilang minta minyak untuk agar digunakan untuk menyalakan lampu, bilang saja minyaknya habis agar majikan kita bisa istirahat. Seperti itulah perkataan yang diucapkan kepada pelayan, kepada pelayannya yang lainnya. La tudafiu ila bizron, jangan dikasih minyak tanah tersebut, ai zaitan lisirat, untuk lampu, tentu untuk mungkin semacam obor ya. Naam. Fala allahu yastarihu lailah, agar dia bisa istirahat di malam hari, tidak membaca, tidak menulis dan seterusnya. Falamma aqbala lail, ketika datang waktu malam, talabal Hazimi, seperti kebiasaannya al-Imam Hazim meminta minyak untuk agar bisa dinyalakan penerangan tersebut kepada salah satu pelayannya. Kemudian dikatakan kepada al-Imam Hazimi, tidak ada minyaknya. Kemudian barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh beliau? Istirahatkah? Tidurkah? Ternyata tidak. Kemudian fadakhalal Hazimi rahimallahu baitah, kemudian al-Imam Hazimi rahimallahu masuk ke dalam rumahnya. Wa saffa kadimaih wa yusalli lillahi fi dhulam hatta tatlu al-fajr. Kemudian al-Imam Hazimi rahimallahu mengatakan, diceritakan Allahu Akbar bertakbir, salat sepanjang malam sampai waktu subuh. Ternyata enggak tidur juga. Ternyata enggak istirahat juga. Ternyata ya, tetap tidak istirahat juga. Salat sampai waktu subuh. Itu ahli-ahli kiram rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini kebiasaan para salah seorang ulama saja tanpa dilakukan ulama yang lain? Tidak. Diceritakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, hadartu Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah di Baghdad. Aku mendatangi Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah di negeri Baghdad. Wa qad ja'ahu Ahmad ibn al-Hanbal fasa'alahu an hadis. Telah datang sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan beberapa hadis. Fahaddatsahu biha, kemudian disampaikan oleh Imam Qutaibah beberapa hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Summa ja'ahu Ibnu Numair wa Ibnu Abi Saibah. Kemudian setelahnya datang Ibnu Numair dan Ibnu Saibah rahimallahu bil Kuffah lailah, pada waktu malam di negeri Kuffah. Naam. Abu Hatim Ar-Razi ini menceritakan, beliau datang ke rumah Al-Imam Qutaibah Nah, sebelum beliau datang, telah datang Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan beberapa hadis dan telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qudaimah. Pada malam harinya datang Ibnu Numair dan Ibnu Abi Saibah bersama Abu Hatim ada di pertemuan tersebut di negeri Kufah pada malam hari. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wa hadartu ma'ahuma falam yazala yattakhabani alaih. Aku berada bersama mereka berdua, jadi bertiga sama Imam Ahmad, sama Abu Hatim, sama Imam Qutaibah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan memilih hadis-hadis yang hendak dibacakan, hadis-hadis yang hendak diperdengarkan, kemudian diperdengarkan sampai waktu subuh. Ini kisahnya para ulama kita barakallahu fikum meninggalkan tidur di malam hari dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah para ulama kita juga barakallahu fikum, mereka sangat gemar membaca. Mereka sangat gemar membaca sampai di antara mereka membaca puluhan ribu lembar, sekian ratus lembar per hari atau sekian ribu lembar per hari. Luar biasa. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah terakhir barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, semoga menjadi faedah bagi kita pada kesempatan di siang hari ini. Qalha Talha ibnu Mudhaffir, berkata Talha ibnu Mudhaffir, bi'tu, ana ulangi, bi'at kutubu ibnu Juwalaiki, dijual kitab-kitabnya Ibnu Juwailiki rahimahullah fil Baghdad, di negeri Baghdad, dilelang. Ada pelelangan kitab miliknya Ibnu Juwailiki. Fahadar al-Hafid, dalam pelelangan tersebut telah datang salah seorang imam Hafid Abul Ala Al-Hamdan, Al-Hamdani rahimahullah. Fanadau ala qat'atin minha, maka al-imam ini sebagaimana lelang yang ada di benda gambaran kita semua, maka salah satu yang hadir itu bilang, saya beli beberapa kitab tersebut. Maka dibelilah oleh Imam Abu Ala Amdan seharga 60 sitina dinaron, 60 dinar. Fastaraha, dibeli oleh Abu Ala Amdan. Wa indaru min yaumil khamis, dan pembayarannya jatuh temponya pada hari Kamis. Ila yaumil khamis, pada hari Kamis sampai Kamis, satu pekan. Ai muddatu ihdari saman asbu' kamilah, satu pekan dari Kamis ke Kamis. Kemudian apa yang dilakukan Abu Ala? Apakah beliau punya uang? Ternyata enggak punya uang beliau. Namun tidak mengendorkan beliau punya beli kitab buat baca, buat ketika hadir di majelis bawa kitab dan seterusnya. Kemudian beliau fasafara Abul A'la min Baghdad ila baladi Hamdan. Kemudian pulang kampunglah Abu A'la ini, pergi dari negeri Baghdad ke negeri kampungnya, ke kampungnya Hamdan. Falamma wasalaha, ketika telah sampai kampungnya, nada ala dari wa irdihi lil bai. Kemudian diumumkan, saya jual rumah saya jual tanah saya. Fabalagot sitina dinaron, maka dijual murah, dijual di harga pasaran, saya jual 60 dinar seharga kitab yang beliau beli. Faqala bayyu, belilah, siapa yang mau beli? Faqala innaha tasawwi aktsar min dzalik. Kemudian ada yang komentar, wahai syekh, itu harganya di bawah, wahai syekh, harga yang kau jual itu naam di bawah pasaran, harganya bisa lebih dari itu. Faqala bayyu, kalau gitu belilah. Akhirnya singkat cerita dibeli. Singkat cerita beli, kemudian beliau balik ke negeri Baghdad, kemudian beliau kasihkan uang tersebut 60 dinar untuk membeli beberapa kitab yang dilelang tersebut. Ini Al-Imam Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah. Beli kitab seharga tanah rumah 60 dinar. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan ulama kita pada masa sekarang juga ternyata melakukan hal ini. Salah satu contohnya adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Hammad Al-Ansari Rahimallah. Dulu sejaman Syekh Bin Baz Rahimallah, salah satu pengajar dosen pada masa Syekh Bin Baz di Jamiah Islamiyah Madinah Rahimallah. Suatu ketika ada salah seorang dari Turki, seingat anak dari Turki, membawa sebuah nushah. Nushah itu catatan tulisan tangan atau makhtutot, transkrip. Tentu yang ada di benak kita, kertasnya jelek, tulisannya susah dibaca. Ya seperti itu makhtutot, pesan tangan. Dijual oleh Jamiah Islamiyah Madinah yang awal-awal baru buka. Ya baru Jamiah Islamiyah Madinah baru buka. Dan orang Turki ini menjual kepada kepada universitas tersebut. Namun karena saking mahalnya, ketika itu dihargai 1000 dinar. Jamiah Islamiyah Madinah tidak mau membelinya. Sampai berita itu kepada Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah. Kemudian Syekh Hamad memberitakan, tolong sampaikan kepada orang Turki itu, aku yang akan membelinya. Apakah Syekh Hamad punya uang? Apakah beliau punya gaji tetap yang bisa mencukupi buat beli itu? Apakah beliau mengalahkan kepentingan keluarga beliau dan seterusnya daripada untuk membeli kita? Ternyata tidak. Beliau datang ke seseorang yang beliau kenal, kemudian minjem uang 1000 dinar. Kemudian dibeli uang kitab tersebut oleh Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah. Yang hal ini diketahui oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Bin Baz mengomentari. Satu orang bisa mengalahkan banyak orang, kata Syekh Bin Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Ahmad menjawab, ya Syekh, masalahnya adalah masalah kecintaan terhadap kitab tersebut. Ternyata Syekh Ahmad Al-Ansari ini bukan enggak punya kitab tersebut. Punya, tapi cetakannya, anak ulangi, makhtutotnya berbeda. Manuskripnya berbeda. Nah, ternyata manuskrip yang beliau beli ini lebih lengkap atau yang semisalnya beliau beli. Syekh Al-Alamah Mukbir rahimallah dalam sebuah perkataannya, dalam sebuah kitab mengatakan, belilah waik al-sunnah wal jamaah kitab oleh kalian, walaupun kalian harus menjual mobil-mobil kalian, walaupun kalian harus menjual rumah-rumah kalian, karena kitab, satu kitab itu sama dengan dunia. Ini kayak apa ini kata Syekh Mukbir Rahim. Syekh Ahmad Al-Ansari pun seperti itu. Ketika dikisahkan kisah ini oleh anaknya, kemudian anaknya mau mengomentari. Tidak heran kalau bapakku, Syekh Ahmad Al-Ansari, melakukan hal ini. Memberi kitab dengan harga yang begitu mahal. Tidak heran, karena beliau pernah berkata, Di sisiku, kitab-kitab itu lebih berharga daripada istana-istana para raja. Itu wa'ilihwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit dari banyak kisah-kisah para ulama yang tertuang, yang tertuliskan, yang tersampaikan di dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana semangat mereka menuntut ilmu agama, luar biasa. Bagaimana semangat mereka menuntut ilmu syar'i, luar biasa. Kisahnya mungkin tidak pernah sebelumnya kita, sebagian kisahnya mungkin belum pernah atau tidak pernah terbetik oleh kita, ternyata sampai seperti itu. Sampai ada yang tangannya, jari jemarinya runtuh, jari jemarinya copot, putus. Sampai ada yang keterprosok, jatuh ke sebuah lubang karena asik baca. Sampai ada barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram, kencing darah. Sampai ada yang luar biasa. Apa yang mereka cari adalah kebahagiaan dunia akhirat. Jalannya apa? Dengan menuntut ilmu agama. Itu ayyul ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum anak akhiri ta'lim ini, mumpung ada kesempatan, ada majelis ilmu setiap pekannya, ada majelis ilmu mungkin setiap harinya, pergunakan dengan baik. Caranya apa? Caranya memaksimalkan kita ketika kita datang. Sayang sudah kita datang, yang satu bawa catatan, yang satu enggak bawa, yang satu santai, barakallahu fikum, yang satu dapatnya banyak. Sayang barakallahu fikum, jalannya sama, buang menghabiskan waktunya sama, tenaga yang dihabiskan sama, uang yang dihabiskan sama, pengorbanan, atau di sini penuh pengorbanan. ada yang kesini, barakallahu fikum, sebagian yang kesini mungkin kalau nggak di sini di tempat yang lain, habis berantem sama istrinya. Karena sebuah permasalahan ada. Ada yang habis berantem, ditagih utang. Ada yang pusing, banyak permasalahan. Tidak sedikit yang seperti itu. Pengorbannya tapi tetap berjalan, tapi tetap pergi untuk menuntut ilmu agama. Maka ketika sampai di sebuah majelis ilmu, maka usahakan untuk semaksimal mungkin mendapatkan ilmu dan sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu, kitab, catatan, murojaah sebelum taklim itu harus dilakukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Sedikit dari ana pribadi, untuk nasihat ana pribadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.